إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dari kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, yaitu hadis ats-tsamin wal-'ishrun, hadis yang ke-28. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maw'idatan وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون. Kata Irbad, Rasulullah SAW memberikan pada kami mau'idah, nasihat. وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون, bergetar karenanya, منها أي من المو'idah, القلوب hati-hati ini bergetar karena mau'idah tersebut, وَضَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ, dan berlinang karenanya mata-mata kami. فَقُلْنَا, maka kami pun berkata, يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَجِّعُ, sepertinya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. فَأُوصِنَا, berikan wasiat kepada kami. قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Maka Nabi pun memberikan wasiatnya, aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengar dan taat, yakni pada penguasa kalian. وإن تأمر عليكم عبد, walaupun yang memimpin kalian adalah abdun, budak. Tentunya namanya budak tidak bisa jadi penguasa. Maka diterjemahkan oleh para ulama, bekas budak atau turunan budak. Ini orang rendahan, turunan budak. Bagaimana seorang budak akan memimpin padahal dia dipimpin oleh pemiliknya? Kan begitu. Sehingga dimaksud atau diterjemahkan Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak atau turunan budak. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa 'alaykum bi sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah. 'Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang muhdats. Muhdatsat adalah perkara-perkara baru. Al-umur adalah perkara-perkara. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, wa qala, dan berkata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Disebutkan dalam takhrijnya di sini Abu Dawud wa Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan juga Darimi dan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dan juga At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dan Al-Baghawi dan Al-Ajurri dalam Sunnah dan juga Baihaqi dan Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad dan juga Marwazi dalam As-Sunnah dan Abu Nu'aim fil Hilyah wal Hakim wa shahahahu Ibn Hibban. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadzal hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi dan Ibn Majah dari riwayat Thawr ibn Yazid dari Khalid ibn Ma'dan dari Abdurrahman ibn Amr As-Sulami. Zada Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dengan tambahan dalam riwayatnya wa Abu Dawud wa Hujr ibn Hajar al-Kalla'i kilahuma anil Irbad ibn Sariyah, keduanya menerima riwayat dari Irbad ibn Sariyah. Berkata Tirmidzi, hasanun sahih. Wa qala al-Hafiz Abu Nu'aim huwa hadithun jayyid, kata Abu Nu'aim, ini hadis yang bagus. Min sahihi hadith Syamiyyin, termasuk yang sahih dari hadisnya orang-orang Syam. Qala wa lam yatrukul Bukhari wa Muslim min jihati inkarin min huma lahu. Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini bukan dari sisi pengingkaran beliau. Ini bukan bermakna beliau mengingkari hadis ini. Hanya saja beliau-beliau punya syarat dan syarat itu tidak terpenuhi. Artinya barakallahu fikum, syarat-syarat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya itu syarat-syarat yang masya Allah sangat tinggi, sehingga apa yang ada di dalamnya benar-benar sahih. Bukan berarti yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim pasti dhaif, belum tentu. Oleh karena itulah munculnya kitab-kitab seperti kitabnya Al-Hakim yang judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain, yang artinya kita mengejar hadis-hadis sahih yang belum ada dalam dua kitab sahih. Mustadrak itu mengikutkan di belakangnya hadis-hadis sahih yang lain selain apa yang ada dalam Bukhari Muslim. Bahkan beliau berupaya, Imam Hakim rahimahullah berupaya untuk mencari hadis yang sesungguhnya secara kesahihan syaratnya seperti sahih Bukhari. Sehingga beliau akan berkata dengan kalimat ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim atau ala syartil Sahihain. Tetapi karena beliau rahimahullah sebagaimana manusia biasa memiliki kelemahan, kekurangan, di antara kekurangan beliau adalah tasahulnya, terlalu menggampangkan dalam mensahihkan. Sehingga ada beberapa riwayat yang dianggap sahih seperti Bukhari dan Muslim ternyata tidak mencapai keduanya. Atau kadang dikatakan ala syartis sahihain, ternyata tidak, sehingga diperiksa ulang oleh Az-Zahabi rahimahullah. sehingga biasanya kalau hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim atau syartul Bukhari, biasanya di bawahnya ada wawafaqahu ad-Dhahabi, disepakati oleh ad-Dhahabi, karena diperiksa ulang oleh beliau dan dikatakan benar atau dikatakan tidak benar. Tidak, sesungguhnya hadis ini tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan hadis ini bahkan lemah hingga akhirnya. Kadang-kadang sahih tetapi tidak seperti sahihnya sahih Bukhari ila akhirnya. Maka dikatakan lam yatrukhu al-Bukhari wa Muslim min jihati inkarin minhuma lahu wa za'ama al-hakim, dan hakim menganggap kalimat za'ama biasanya anggapan yang salah, dan ini betul anggapan yang salah, nanti akan dibantah bahwa anggapan beliau tidak benar. Za'ama al-hakim, al-hakim menganggap bahwa sebab ditinggalkannya dua hadis ini oleh Bukhari dan Muslim, annahuma tawahama, bahwa keduanya Imam Bukhari dan Muslim tawahama, waham, salah paham, annahu laisa lahu rawin an Khalid bin Ma'dan ghairu Thawr ibn Yazid, bahwa mereka atau keduanya kata Imam Hakim masih menganggap, ini mengira, tawaham artinya mengira dengan salah, bahwa rawi dari Khalid ibn Ma'dan tidak ada kecuali Thawr ibn Yazid. Wa qad rawahu anhu, padahal telah diriwayatkan dari beliau, dari Khalid ibn Ma'dan, yang lain seperti Bahir atau Buhair ibn Sa'ad wa Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi wa ghairuhuma, dan lain-lain dari keduanya. Itu adalah za'am Imam Hakim rahimahullah. Qultu, saya katakan, laisal amru kama dhanna. Ini kata Ibn Rajab rahimahullah. Urusannya tidak seperti yang diduga oleh Al-Hakim. Wa laisal hadithu ala syartihima, karena hadisnya memang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Mengapa? Fa innahuma lam yukharrija li Abdurrahman ibn Amr as-Sulami. Bukhari dan juga Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis dari rawi yang bernama Abdurrahman ibn Amr as-Sulami. Tidak pula meriwayatkan dari Hujr al-Kalla'i sedikit pun dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wa laysa mimman ishtuhira bil ilm wa riwayah, karena keduanya tidak dikenal sebagai orang yang masyhur dalam ilmu dan riwayat. Nah, orang yang tidak masyhur dalam ilmu dan riwayat bukan berarti hadisnya semua dhaif, tidak demikian. Tetapi ini syaratnya Imam Bukhari. Nah, syahab laisa, ini karena dua orang tadi, Abdurrahman ibn Amr dan Hujr al-Kalai, maka disebutkan dengan alif walaysa, keduanya tidak termasuk yang ushtuhira bil ilmi wa riwayah. Wa aydan faqad ukhtulifa fihi ala Khalid ibn Ma'dan, dan juga telah diperselisihkan padanya tentang Khalid ibn Ma'dan. Fa ruwiya anhu kama taqaddam wa ruwiya anhu an ibn Abi Bilal, diriwayatkan dari beliau sebagaimana sanad ini, dan juga diriwayatkan dari beliau oleh Ibnu Abi Bilal dari Irbad. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadha al-wajh aidan, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari sisi ini. Wa ruwiya aidan an Damrah ibn Habib an Abdurrahman ibn Amr as-Sulami an al-Irbad kharrajahu min tariqatil Imam Ahmad, dia mentakhrij atau mengeluarkan hadis ini dari jalan seperti jalannya Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Wa zada fi hadisihi, dan ada tambahan dalam hadisnya, faqad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, tidaklah menyeleweng daripadanya setelahku kecuali akan binasa. Wa zada fi akhiril hadith, dan disebutkan pula dengan ziyadah, fa innamal mu'min kal jamalil anif, sesungguhnya seorang mukmin seperti unta yang jinak. Haitsu quyyidan qad, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Waqad ankara ta'ifatun min al-huffaz hadhihi ziyadah fi akhir al-hadis. Telah diingkari oleh sekelompok dari para penghafal-penghafal hadis tambahan terakhir ini. Qalu, mereka berkata, hiya mudrajah fi. Itu adalah mudrajah, ucapan salah seorang rawi yang dimasukkan ke dalamnya. Atau bukan di. Kalau di, sengaja, dan itu cercaan bagi para rawi. Tidak. Kalau sudah terkenal thiqah, tidak mungkin menyengaja memasukkan. Tetapi dia berbicara setelah hadis, kemudian dikira oleh orang di belakangnya bahwa itu dari hadis. Sebagaimana ketika ustaz-ustaz menerangkan qala sallallahu alaihi wasallam amalu bin niyat, yakni begini begini begini. Nah, ucapan yang ustaz yang menerangkan ini dikira hadis begitu oleh yang di belakangnya. Nah, itu namanya mudrajah. Walaysat minhu, bukan dari hadis tersebut. Qala hu Ahmad bin Shalih al-Misri wa ghayruhu. Wa qad kharrajahu al-Hakim, dan telah dikeluarkan pula oleh Hakim. Wa qala fi hadithihi, dan beliau berkata dalam hadisnya, kana Asad ibni Wada'ah Yazid fi hadal hadith, dan bahwasanya Asad bin Wada'ah menambahkan dalam hadis ini, fa innal mu'min kal jamalil anif haitsuma quyyidan qad, bahwasanya seorang mukmin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat di situ dia terikat. Ada disebutkan oleh Hakim orangnya, kana Asad ibni Wada'ah yazidu fi hadal hadith. Wa kharrajahu Ibn Majah aydan min riwayat Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr. Haddathana Yahya aw haddathani Yahya ibn Abi al-Muta'. Sami'tu al-Irbad fa dzakarahu. Dikeluarkan pula oleh Ibn Majah dari riwayat Abdullah bin Ala dari Zabr, menyampaikan kepadaku Yahya bin Abil Muta', aku mendengar Irbad ila akhirih, fadakar al hadis. Wa hadha fi adh-dhahir itnadun jayyidun muttasil. Secara zahir tampak bahwa hadis ini sanadnya bagus dan bersambung. Warwatuhu thiqat masyhurun, rawi-rawinya juga thiqah masyhurun, terkenal. Wa qad sarraha fihi bis-sima', apalagi sudah ditegaskan bahwa dia mendengar. Ini haddatsani, itu namanya tasrih. Karena sighah, ada sighah itu tasrih, ada sighah yang sifatnya tidak tasrih, ghairu tasrih. Sarraha, yang tasrih adalah ketika berkata aku mendengar dari dia, atau dia menyampaikan kepadaku, ini tasrih. Tetapi kalau dari fulan, ini tidak tasrih. Karena kalimat dari fulan bisa jadi dia tidak mendengar sendiri. Dan dia jujur memang dari fulan, tapi tidak langsung. Itu bahayanya bagi orang yang terkenal mudallis. Adapun bagi orang yang tidak terkenal mudallis tidak masalah. Walaupun menyatakan an, kalau tidak terkenal mudallis. Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan dengan an, tidak masalah. Karena tidak terkenal mudallis. Tetapi kalau ada seseorang yang terkenal kadang menyembunyikan rawi yang dianggap thiqah oleh beliau, tapi dianggap dhaif oleh orang lain, dia akan sembunyikan rawi itu karena dia merasa thiqah dari dia, kemudian menyatakan an fulan, maka tidak diterima. Mudallis waqad an'ana istilahnya. Dia mudallis dan meriwayatkan dengan an. Tetapi di sini qad sarrah, tidak memakai an'ana, tetapi kalimatnya kalimat tasrih. Itu kalimat haddatsani Yahya sami'tu irbat ila akhir. Wa qad sarraha fihi bis-sima' wa qad dzakara al-Bukhari fi tarikhihi. Dan telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya bahwa Yahya ibn Abi al-Muta' sami'a min al-Irbad i'timadan ala hadhihi riwayah. Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikhnya bahwa Yahya ibn Abil Muta' benar-benar mendengar dari Irbad bersandar dengan hadis ini. Kenapa? Karena dalam hadis ini kalimatnya sami'tul Irbad. Dia orang yang jujur. Kalau tidak mendengar dari Irbad, tidak akan berkata sami'tu. Akan berkata an Irbad. Kalau dia mendengarnya tidak langsung. Tapi kalimat sami'tul Irbad berarti dia benar-benar mendengarnya secara langsung. illa anna huffaz ahli Syam ankaru dhalik. Hanya saja penghafal-penghafal hadis dari Syam mengingkarinya. Wa qalu Yahya ibn Abil Muta lam yasma' min al-irbad. Mereka berkata bahwa Yahya ibn Abil Muta tidak mendengar dari irbad. Wa lam yalqahu, dan tidak pernah bertemu dengannya. Wa hadhihi riwayah ghalatun. Riwayat ini salah. Wa mimman dzakara dzalika Abu Zur'ah. Di antara yang berkata seperti itu adalah Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Wa hakahu an Duhaim. Beliau menghikayatkan dari Duhaim. Wa haulai a'raf bi syuyukhihim. Tentunya mereka yang lebih tahu tentang guru-guru mereka sendiri. Min ghairihim, daripada yang lainnya. Karena itu guru mereka. Wal Bukhari rahimahullah yaqa' lahu fi tarikhihi awham. Sedangkan Imam Bukhari terjadi padanya dalam tarikhnya beberapa kesalahan dalam memberitakan tentang ahli Syam. Wa qad ruwiya 'anil 'Irbad min wujuhin akhar, tetapi diriwayatkan dari 'Irbad ibn Sariyah dari sisi-sisi lain. Wa ruwiya min hadis Buraidah 'anil Nabi, diriwayatkan pula dari hadis Buraidah dari Nabi SAW. Illa anna isnada hadis Buraidah la yathbut, hanya saja sanad dari hadis Buraidah tidak sabit. Wallahu taala a'lam. Ini pembahasan hadisiahnya. Walaupun tidak sampai derajat Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tetapi hadis ini hadis yang makbul dan diterima oleh para ulama. Faqawlu al-irbad wa'adala Rasulullah SAW maw'idatan ila akhirih. Bahwa Rasulullah SAW memberikan maw'idah kepada kami. Wa fi riwayat Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi balighah, maw'idatan balighah. وفي روايتهم أن ذلك كان بعد صلاة الصبح. Dalam riwayat mereka disebutkan bahwa salat atau mau'izah tersebut setelah salat subuh. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة. Dan bahwasanya Nabi sering memberikan nasihat pada mereka, kepada para sahabat-sahabatnya, di selain khutbah-khutbah yang ratibah. Khutbah-ratibah, khutbah yang biasa. Seperti khutbah Jumat, khutbah Jumat, khutbah Jumat, wa khutbah A'yad, khutbah-khutbah Eid. Kadang beliau memberikan nasihat-nasihat secara umum, walaupun bukan khutbah. Begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, berzikir, nasihati. Wa'alaikumsalam. وَقَدْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ, dan Allah sudah memerintahkan yang seperti itu. Allah katakan وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَعِذْهُمْ, berikan mau'idah pada mereka. وَقُلْ لَهُمْ, dan katakan pada mereka. فِي أَنفُسِهِمْ, pada diri-diri mereka. قَوْلًا بَلِيغًا, ucapan yang mengena atau ucapan yang tinggi. Demikian pula dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan maw'idah al hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Walakinnahu kana la yudimu wa'dahum, tetapi beliau tidak terus menerus. Yudim dari kata daiman, la yudim, bal yatakhawwaluhum bihi ahyanan, tetapi beliau menyelang-nyelangnya kadang-kadang saja. Terlalu sering juga tidak bagus. Jangan jadikan mereka bosan dengan mau'izah. Kama fi sahihain, dari Abi Wa'il, qal kana Abdullah ibn Mas'ud yudhakkiruna kulla yaumin. Kulla yaumi khamis, afwan. Kulla yaumin khamis. Kula yaumi khamis. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kami kulla yaum al-khamis, setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, berkata kepadanya seseorang, ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi. Oh ya Aba Abdurrahman, kami suka dengan pembicaraanmu, nasihatmu. Wa nashtahi, dan kami ingin, ini ingin terus menerus. Walau wajidna annaka haddatsana kulla yawm, kami sungguh sangat berkeinginan kalau engkau menyampaikan pada kami setiap hari? Faqala ma yamna'uni an uhadditsakum illa karaha an umillakum. Tidaklah menghalangi aku untuk menyampaikan kepada kalian setiap hari kecuali karena kekhawatiran atau ketidaksukaan. Jangan sampai umillakum, jangan sampai membuat kalian bosan. Inna Rasulullah SAW kana yataqawwalana bil maw'idhah. Bahwasanya Rasulullah SAW kadang, ya taqawwal itu memisah-misahkan ya, ini jarang-jarang, memberikan maw'idhah kepada kami. Karahatat sa'amah alaina, karena khawatir ada kebosanan atas kami. Jadi hari Selasa saja cukup. Wal balaghatu fil maw'idhati mustahsanah. Dan yang namanya balaghah dalam maw'idhah mustahsanah. Berbahasa yang baik itu balaghah. Berkata dengan kalimat yang tinggi, penuh makna, itu mustahsanah, dianggap baik. Li'annaha aqrab ila qabul, karena yang demikian lebih dekat untuk bisa diterima oleh hati. Wastijlabiha. Dari mana kita bicara balaghah? Apa kaitannya? Dari hadis tadi disebutkan mau'izatan balighah. Balighah artinya mengandung balaghah. Kalimat yang mengena, kalimat yang bagus, kalimat yang indah, kalimat yang masuk ke hati, itu balighah. Sehingga ada pelajaran namanya pelajaran balaghah. Setelah bahasa Arab sudah paham, diajarkan balaghah. Kalimatnya orang-orang berbicara asal terpahami sudah cukup. Tetapi kalau balaghah lebih dari itu. Tidak hanya kalimatnya benar, tetapi kalimatnya indah, mengena, menusuk ila akhirnya. Itu diperlukan. Mengapa? Aqrab ila qabulil qulub, lebih dekat untuk bisa diterima dalam hati. Wal balaghah, apa itu balaghah? Hiya at-tawassul ila ifhamil ma'anil maqsudah. Balaghah adalah tawassul, menyampaikan, yakni membuat sampai kepada pemahaman makna-makna yang dimaksud. Wa ifaliha ila al-qulub, dan dimasukkan ke dalam hati as-sami'in, ila qulubis sami'in. Dibuat agar bisa masuk ke dalam hati para pendengar. Bi ahsani suratin, dengan sebaik-baik gambaran. Minal alfadid dalah, dengan sebaik-baik bentuk dari lafaz-lafaz yang menunjukkan atasnya. Wa afsahuha wa ahlaha, yang paling fasih dan paling manisnya. Lil asma, dalam pendengaran. Wa uqaha fil qulub, dan lebih mengena di dalam hati. Kadang-kadang kita orang tidak paham bahasa kromo inggil, tapi dengarnya asyik. Kemarin ketika walimah pembawa acaranya pakai kromo inggil, karena betul-betul terbawa dengan kata-katanya, padahal enggak 100% paham. Kenapa? Karena memang enak didengar. Toto sisi tenterum, apa itu maknanya? Terima kasih kepada yang baru menyampaikan, gitu loh kurang lebih maknanya. Yang menyampaikan sambutan yang titis, tepes, lan tegas. Saya tanya, itu apa maknanya tadi itu? Titis, tepes, lan tegas. Titis itu pas. Oh, sama dengan bahasa Jawa, titis. Tetes itu etes, apa? Lancar. Tegas itu tegas isinya. Ini barakallahu fikum, orang yang tidak terlalu paham jadi tertarik dengan itu, jadi paham. Ini barakallahu fikum bahasa Jawa. Bahasa Indonesia juga ada yang seperti itu. Bahasa Arab lebih-lebih lagi. Bahkan paling indahnya kalau seorang ngerti sastra adalah sastra Arab. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khutbatuha wala yutiluha bal kana yublighu wa yujiz. Dan maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam yuqassir khutbataha, beliau meringkas khutbahnya, tidak panjang. wala yutiluha, tidak memanjangkannya. Bal kana yublighu, bahkan beliau menyampaikannya dengan balir. Wa yujiz, dan simpel. Khairul kalam maqalla wa dalla. Kalau dia terangkan bertele-tele ke sana kemari, yang sesungguhnya pendengar itu sudah paham sejak setengah jam yang lalu, dia masih bicara itu saja, itu yumil. Mengapa? Karena panjang kata-kata, tapi isinya cuma itu, diputar-putar. Orang akan antum, akan bosan, akan gelisah, lihat jam segala macam. Tetapi kalau simpel, dipaham, jelas. Ini cukup. Khairul kalam maqalla wa jalla. Sebaik-baik ucapan adalah yang ringkas tapi dipaham. Wa fi sahihi Muslim an Jabir ibn Samurah qala kuntu usalli ma'an nabi. Jabir ibn Samurah bahwasanya kuntu usalli ma'an nabi, aku pernah salat bersama Nabi SAW. Fakanat salatuhu qasdan, dan bahwasanya salat beliau qasdan. Wa khutbatuhu qasdan. Qasdan terjemahannya adalah sedang-sedang saja atau pas. Dari kata iqtisad. Iqtisad itu ekonomis. Nah. Wa kharaja Abu Dawud wa lafdhuhu. Abu Dawud juga mengeluarkan dengan lafaz, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'idhah yaumul jum'ah. Beliau tidak memanjangkan mau'idhah di hari Jumat. Innama huwa kalimatun yasirat. Bahwa khutbah beliau hanya kalimat-kalimat yang ringkas. Ringkas, tidak dipaham, bukan baligh. Dipaham tapi kepanjangan, juga tidak baligh. Yang baligh adalah qasdan. Pas, ya. Tidak terlalu panjang, dan dipaham. Wa kharaja Muslim min hadits Abi Wa'il, qala khutbana Ammar, fa'awjaza wa ablagh. Berkhutbah kepada kami Ammar. Aujaz, beliau ringkaskan. Wa abla, simple dan balil. Falamma nazala, ketika beliau turun, kulna, kami katakan, ya abal yaqban, laqad ablagta wa aujazta. Wahai abal yaqban, engkau menyampaikan dengan balik dan ringkas, simple. Falau kunta tanafasta, lau kunta tanafasta. Faqala inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu inna tula salatir rajul wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, fa'atilu salah wa'aksiru al-khutbah fa'inna minal bayani sihra. Wahai Abul Yaqdan, engkau berkhutbah ringkas padahal bagus. Kalau engkau menjabarkannya lagi atau menerangkannya lebih panjang. Faqala, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia, itu adalah ma'innatun min fiqhi. Itu adalah pengaruh dari faqihnya, keilmuan dia. Jadi tanda keilmuan. Fa'atilus salah, maka panjangkanlah salatnya. Wa'aksirul khutbah, dan pendekkanlah khutbahnya. Fa'inna minal bayani sihra, karena sungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Di antara penjelasan ada sihirnya. Akhwan ibn a'azakumullah, manusia penerimaannya terbatas. Setelah itu, apa yang bisa dihafal olehnya juga terbatas. Sehingga ketika panjang khutbahnya, masing-masing memilih apa yang dia suka. Bukan masing-masing menerima apa yang dia perlu. Bukan. Anda dapat dari antum, Ustaz. Ingat terus bahwa kalau pakai kacamata ayam, tapi kotok itu terasanya enak. Itu dia apa? Bayangkan jauh 10 berapa jam? 2 hari? 2 malam? Sedih kita orang dapatnya yang seperti itu. Kenapa enggak hadisnya, riwayatnya, asar, nala immah, nala ulama, sedangkan anda dapat dari beliau, ustaz yang satunya lain. Anda dapat awam kampung, awam kampus sama. Maksudnya orang awam, benar-benar awam, dan orang awam yang di kampus, mahasiswa, dosen, segala macam. Kalau dalam agama mereka juga orang awam. Ada bedanya. Ya, walaupun tetapi tetap itu adalah perkara yang di bawah dari apa-apa yang merupakan riwayat hadis ilmu dan sebagainya. Ini sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, hendaklah kita ringkas sehingga mereka hafal apa yang kamu sampaikan, karena cuma segitu. Ya itu yang dipegang. Tidak lebih dari itu. Apalagi politikus berbicara terhadap wartawan, atau enggak mesti politikus, apalagi seseorang siapapun kalau berbicara kepada wartawan yang sedang berkumpul. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana? Hati-hati. Jangan menyebutkan kecuali dua kalimat saja. Akan dicatat dua kalimat. Kalau lebih dari dua kalimat, apalagi setengah jam kamu cerita, wartawan ini cenderungnya kemana, dia ambil yang itu. Ini cenderungnya ke kiri, ambil kiri. Yang ke kanan, seenaknya sendiri mereka mengambil. Wah, itu lebih bahaya lagi. Mereka sengaja, kalau wartawan itu sengaja. Sehingga dipesani dengan pesan-pesan khusus oleh sekian para penasehat, jangan lebih dari 2-3 kalimat saja. Maka cuma itu disat oleh para wartawan. Tidak bisa memilih wartawan. Kalau wartawan punya misi masing-masing, dia akan memilih dari kata-kata kalian. Kata yang penting yang kamu akan sampaikan, enggak ditulis. Yang ditulis embel-embelnya. Dia menyindir fulan. Enggak ada kaitannya dengan jawaban. Demikian pula ketika dalam khutbah. Hanya saja kalau itu disengaja oleh mereka, memang mereka para orang-orang yang tidak jujur, sudah mencari apa yang mereka suka. Tetapi kaum muslimin bukan disengaja, enggak sengaja. Mereka merasa ini asyik, gitu aja. Kalau yang ini, wah saya terpukul, enggak dihafal. Tetapi kalau ringkas, mau tidak mau, ya itu diterima oleh dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menasehatkan kepada gubernurnya, berangkat kamu berjalanlah dan nasihati mereka dan ringkaskan. Karena sungguhnya yang terakhir akan melupakan yang awal. Nah, ya manusia seperti anak kecil juga, walaupun porsinya agak berbeda. Mau permen apa es? Es. Es apa permen? Permen. Yang terakhir yang diingat. Hanya saja kalau orang dewasa agak lebih panjang. Berbicara tentang ini sampai yang terakhir. Apa tadi khutbahnya? Yang terakhir yang disebut. Yang awal-awal sudah lupa. Tadi ngomong apa waktu di khutbah pertama? Barakallahu fikum. Yang terakhir akan melupakan yang awalnya. Wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya namanya penjelasan itu ada sihirnya. Jangan khawatir. Akan bisa sampai kepada hati mereka dan merubah mereka. Walaupun simple. Wa kharraja al-imamu Ahmad wa Abu Dawud min hadithil Hakam ibn Hazan. Qala syahidtu ma'a Rasulullah SAW al-Jum'ah. Kami pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW Jum'at. Faqama mutawakki'an ala asan aw qawsin. Beliau berdiri dengan bertele pada tongkatnya atau pada qaus, busur, panahnya. Fahamidallah. Beliau memuji Allah. Wa asna alaih dan menyanjungnya. Kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat. Khutbahnya itu adalah kalimat-kalimat yang ringkas, ringan, tayyibat, bagus, mubarakat dan berkah. Sedikit, ringan, bagus, berkah. Itu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa kharraja Abu Dawud an Amr ibn al-As anna rajulan qama yawman. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Amr ibn al-As bahwa seseorang pada satu hari berdiri. Fa'athara al-qawl. Kemudian dia berbicara dengan panjang lebar. Faqala Amr. Maka Amr berkata kepadanya, law qasad fi qawlihi lakana khairan lahu. Law qasada fi qawlihi lakana khairan lahu. Kalau saja dia meringkas ucapannya atau fi qawlihi dalam ucapannya, lakana khairan lahu. Saya akan lebih baik buat dia. Samitu Rasulullah SAW yaqul, laqad ra'aitu aw amartu an atajawwaz fil qawl. Sungguh aku telah melihat dan aku telah diperintah, umirtu, an atajawwaz fil qawl, untuk meringkas dalam berbicara. Fa innal jawaz huwa khair. Karena sesungguhnya jawaz, yang ringkas, itu khair. وقوله ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Ucapan berikutnya, setelah mau'izatan balighah disebutkan dharafat minhal uyun wajilat minhal qulub. Hadanil wasfan, dua sifat ini, bihima madahallahul mu'minin, dengan kedua itulah Allah puji orang-orang yang beriman, yang ternyata ada pada para sahabat. Dan Allah puji orang beriman inda sima'id dzikr, ketika mereka mendengar dzikir. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dalam ayat lainnya surat Al-Hajj ayat 34-35. Wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Atau ayat Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk menjadi khusyuk hati mereka dengan zikir pada Allah, dengan mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun dari kebenaran. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan kitab mutasyabihan mathani, yang sama bagusnya semuanya, taqsha'iru minhul julud, yang akan berdiri bulu kuduk atau kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, kemudian lunak kulit mereka dan hati mereka dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haq. Jika mereka mendengar apa diturunkan kepada Rasul, kau lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata. Mimma 'arafu min al-haq, karena mereka mengenali kebenaran. Apalagi? Enam. Harru sujadan wabukiya. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Apalagi? Takut sama menangis. Ini dua. Artinya bergetar dan menangis. Yabkun. Baik. Maka dua sifat tadi, darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, adalah sifat yang Allah puji dengannya orang-orang beriman ketika mendengar nasihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru haluhu 'indal maw'idhah, dan bahwasanya Nabi berubah keadaan beliau ketika menasihati. Kama qala Jabir, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khathaba, kalau beliau berkhutbah, dzakara as-sa'ah, menyebutkan tentang hari kiamat, ishtadda ghadabuhu, dahsyat marahnya. Wa 'ala sawtuhu, dan keras suaranya. Wa ahmarrat 'ainahu, dan memerah kedua matanya. Kanahu mundiru jaysh, seakan-akan beliau adalah orang yang memberi semangat para pasukan perang. Yaqulu sabbahakum wa masakum, seperti pemimpin perang yang memberi semangat pasukannya dengan kalimat sabbahakum wa masakum. Sabbahakum artinya pagi ini kalian akan diserang, atau masakum sore ini kalian akan diserang. Kharajahu muslimun bima'na, demikian dikeluarkan oleh muslim secara makna. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW keluar ketika matahari sudah bergeser. Fa shalla dhuhra, beliau salat zuhur. Falamma sallam, begitu salam, qama 'ala al-mimbar, beliau naik ke mimbar. Fa dzakara as-sa'ah, kemudian beliau menyebutkan tentang hari kiamat. وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. Beliau sebutkan bahwa di antara hari kiamat, ini di depan hari kiamat, ada umuran idhaman, ada perkara-perkara besar. Thumma qala man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al an. Setelah itu beliau berkata, siapa yang mau nanya tentang apa saja silakan. Fa wallahi la tas'aluni, saya ulangi, fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum. Tidaklah kalian bertanya kepadaku kecuali aku akan kabarkan pada kalian. Fi maqami hadza, di tempat berdiriku ini. Aku akan jawab semua pertanyaan kalian dan setiap pertanyaan kalian akan aku jawab di tempat berdiriku ini. Qala Anas fa aktsar nasul buka, maka manusia menangis. Aktsar buka, banyak menangis. Wa aktsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul saluni, dan Nabi mengulang lagi kalimatnya, tanyakan, tanyakan. Dalam riwayat, beliau bertanya dengan marah, sehingga para sahabat hanya menangis, tidak bertanya. Sepertinya Rasulullah SAW marah. Tanyakan kepadaku, aku akan jawab pertanyaan apapun yang kalian mau tanyakan. Faqala ilaihi rajul, tiba-tiba ada orang yang berani bertanya. Faqala aina madkhali ya Rasulullah. Subhanallah. Mereka para sahabat kibar takut untuk bertanya. Ini orang tanya dan tanyanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Aku masuknya kemana ya Rasulullah? An-nar, kata Nabi. Neraka. Wadakar al-hadid. Di mana untaku ya Rasulullah? Untamu di sana. Ada yang kehilangan untamu mumpung. Pasti dijawabnya. Dijawab. Untamu di sana. Rasulullah SAW. Wa musnadil imam Ahmad. Ani Nu'man ibn Bashir. Anahu khatabah. Faqala sami'tu Rasulullah SAW yaktub yaqul andartukumun nar, andartukumun nar, hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami hadha. Kata Nu'man ibn Bashir bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan menyatakan, aku peringatkan kalian terhadap api neraka, aku peringatkan kalian terhadap api neraka dengan suara yang keras, hatta, hingga lau anna rajulan kana bisuq, kalau ada seseorang di pasar, niscaya dia mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Artinya keras sekali. Hatta waqa'at khamisatan kanat ala atiqihi inda rijlaihi, sampai terjatuh khamisahnya yang tadinya ada di pundaknya sampai di kakinya. Inda rijlaihi. Karena khamisah itu hanya diletakkan di sini, ya, tidak dipakai, tangannya tidak dimasukkan, tapi diletakkan di atasnya. Seperti mishlah yang dipakai orang Saudi oleh para ulama dan para pejabat, biasanya memakai mishlah. Seperti itu kurang lebih. Beliau berbicara dengan suara yang keras, bahkan menggoncang-goncangkan tangannya sampai mimbarnya ikut bergoncang. Kemudian jatuh ridanya dari pundaknya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Taufiq walafiyah walhidayah warahmah. Subhanakum wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.